Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih penjelasan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Man hafidul hadis? Ada yang hafal hadisnya? Hadis Mu'ad bin Jabal, matan kitab tauhid. Telah kita jelaskan bahwasannya hadis ini menyebutkan tentang hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, "Atadri ma haqqullah al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Telah dijelaskan ucapan ketika ditanya kemudian tidak mengetahui dengan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, disebutkan khilaf di antara para ulama. Di antaranya ada yang berpendapat cukup mengatakan Allahu a'lam saja. Tidak perlu tambahan wa rasuluhu a'lam. Nah, ini pendapat lajnah ad-da'imah, ya, Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan juga lajnah ad-da'imah berpendapat setelah wafatnya Nabi SAW cukup mengatakan Allahu a'lam saja. Nah, Syekh Ibn Baz mengatakan Allah wa Rasul wa a'lam yajuju fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allah wa Rasul wa a'lam ini boleh pada masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da wafatihi fayaqulu Allah wa a'lam. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengatakan Allahu a'lam saja. Kenapa? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi la ya'lamu ma yahdusu ba'da wafatihi. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya tersebut. Ini pendapat Syekh Ibn Baz. Nah, dan juga fatwa al-lajnah ad-da'imah. Nah, dan juga pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifatus Salatin Nabi. Nah, pendapat yang kedua, ini mengulang sedikit. Pendapat yang mengatakan tidak mengapa mengucapkan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah wa Rasuluhu a'lam. Nah, yeah. Ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, dan juga pendapat Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan juga pendapat Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab yang kita baca Innal Fathul Majid. Nah, Imam Adz-Dzahabi mengatakan anna min al-'ilmi an taqula lima la ta'lam Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya di antara ilmu engkau mengatakan terhadap perkara yang engkau tidak ketahui, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, dan juga Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau pun menyebutkan faedah yang ke-19 dari hadis Mu'ad yang kita bahas. Qul mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam. Ucapan orang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak mengetahui, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, beliau juga Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh yang disebutkan tadi, beliau mengatakan dalam kitab Majidnya, Qulhu qultu Allah wa rasuluhu a'lam fihi husnul adab minal muta'allim wa annahu yanbagi liman su'ila amma la ya'lam ayyakula Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan Mu'ad Allah wa rasuluhu a'lam dalam hadis ini merupakan adab yang baik bagi seorang pelajar. Selayaknya dia mengatakan terhadap selayaknya orang ditanya tentang perkara yang dia tidak mengetahui untuk mengucapkan hal itu. Mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam bikhilafi aqsalil mutakallafin. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mutakallifin yang memberat-beratkan diri untuk menjawab pertanyaan yang dia tidak mengetahuinya. Nah, adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjama' dua pendapat tersebut. Beliau mentafsir, merinci. Nah, yang intinya, kalau pada perkara-perkara syariat, boleh mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dikarenakan Rasul mengetahui perkara-perkara syariat. Adapun pada perkara-perkara dunia, cukup mengatakan Allahu a'lam saja. Nah, dikarenakan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin beliau merinci dengan rincian tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan ucapan syarihul kitab Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu ta'ala. Qawluhu ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ucapan Nabi SAW ketika menjelaskan hak Allah atas hamba-hambanya, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayyuhiduhu bil ibadah. Maknanya mentauhidkan Allah dengan beribadah. Tatkala kita mendapatkan kata ibadah dalam Al-Quran, ini maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa makna ya'buduni yuwahhidun, makna beribadah kepada-Ku adalah mentauhidkan-Ku. Di mana tauhid ini merupakan syarat utama diterimanya ibadah. Dibangun di atas tauhid, dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun kalau tidak dibangun di atas tauhid, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min." Barang siapa yang melaksanakan amalan saleh laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ini syarat. Ya, keimanan, ketauhidan dalam beribadah. Nah. Dan juga di sini Rasulullah menyebutkan wala yusyriku bihi syai'a. Ya, syai'an lafadz nakirah. Nah, setelah larangan. Ya, di mana lafadz nakirah ba'da nahyi, setelah larangan, tufidul umum, menunjukkan umum. Ya. Larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Apakah sesuatu yang berbentuk ataukah yang tidak berbentuk? Nah. Ya. Apakah sesuatu itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi selain mereka. Nah, perkataan ini nakirah, setelah larangan, menunjukkan umum, apapun tidak boleh dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ahsana al-alamatu Ibnu Qayyim haitsu 'arafa al-ibadata bi ta'rifin jami'in. Ya, sungguh telah baik. Nah, al-alamah Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala, ya, bisa dilihat dalam kitab beliau An-Nuniyah, di mana beliau mendefinisikan ibadah dengan definisi yang mencakup. Ya, waqala wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma adulli abidi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati dairu ma daru hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dikenal dengan qasidah Nuniyah, ya, bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf nun. Nah, ya, beliau mengatakan wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi. Ya. Peribadahan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, ghayatu hubbihi. Ya. Merupakan kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'dulli 'abidihi huma qutbani. Disertai dengan ketundukan orang yang beribadah tersebut, keduanya merupakan ujung pangkal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah disertai dengan kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ini merupakan ujung pangkal dalam beribadah. Kecintaan dan ketundukan. Nah, wa alaihi ma falakul ibadati dairu, dan di atas keduanya, di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, poros ibadah itu berputar. Ya. Ma daru hatta qamatil qutbani, dan senantiasa terus berputar, ya, sampai tegak dua pangkal ini. Nah, dalam artian kalau ibadah tidak ada rasa kecintaan, akan lenyap. Ya, ibadah yang sia-sia. Begitupun tidak disertai dengan ketundukan, sia-sia. Ya. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi, dan porosnya, ya, dengan perintah Rasulullah SAW. Nah, tidak dengan hawa nafsu, la bil hawa, bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan dorongan jiwanya, bukan dengan dorongan syaitan. Ya. Tapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan poros ibadah. Ya. Dan dalam kasidah yang lain, nah, bait syair yang lain sebutkan bahwasanya poros ibadah itu berkisar di antara mahabbah, al-khawf, dan roja. Ya, al-mahabbah, kecintaan kepada Allah, berharap kepada Allah, roja, dan khawf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang beribadah, hendaklah ada tiga perkara ini. Ya, kalau ibadahnya hanya karena cinta saja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, itu ibadahnya orang-orang sufiyah. Ya, hanya cinta-cinta, mereka enggak berharap surga. Nah, tidak takut neraka. Sampai di antara pembesar-pembesar mereka, ada yang mengatakan, kalau saya beribadah dikarenakan berharap surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Dan kalau saya beribadah dikarenakan takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka, ya Allah. Kalau kita lihat sepintas, seakan-akan orang ini sangat ikhlas, sangat cinta dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ucapan ini ucapan yang mengandung kesombongan, kelancangan. Ya. Nabi SAW saja, orang yang sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah, beliau mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, saya mengatakan, Aida sa'alta pas'al jannata firdausil a'la. Kalau engkau minta, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, dan Nabi SAW pun beribadah dalam rangka takut dengan adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beliau banyak mengingatkan dalam hadis-hadisnya, fattakun nar, fattakun nar, walau bisikit tamrah. Yeah. Jagalah diri kalian di api neraka, takutlah kalian di api neraka, walaupun bersedekah dengan sepotong buah kurma. Nah, ya. Sehingga tidak hanya cinta saja, tidak hanya rojak saja, tidak hanya khauf saja. Kalau ibadahnya hanya berdasarkan rojak saja, ini jatuh kepada paham mudi'ah. Ya. Yang ibadahnya hanya berharap dan takut kepada adab dan sisa Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kemaksiatan. Kemudian dia mengatakan, kan ada ampunan Allah. Kan Allah itu maha penyayang. Dalam keadaan terus melakukan kemaksiatan, kemudian berdalih dengan kasih sayang dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ibadahnya hanya takut saja, jatuh kepada paham khawarij. Ya. Orang khawarij dalam beribadah hanya takut dan takut. Nah, lupa dengan rahmat Allah, lupa dengan kasih sayang dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain. Adapun ahli sunnah wal jamaah dibangun di atas mahabbah, kecintaan, dan juga berharap serta takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushriku bihi syai'ah. Wala tushriku bihi syai'ah. Dan jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat yuwahiduhu bil ibadah. Fala buddha minatajarudi minasyirki fil ibadah. Maknanya, mentauhidkan Allah dalam beribadah, maka ini mesti. Ya, mesti kosong dari kesyirikan dalam beribadah. Jadi orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mesti dia terlepas dari kesyirikan. Tidak bisa bersatu antara tauhid dengan syirik. Nah, kalau mentauhidkan Allah, berarti jangan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak bersatu antara tauhid dengan kesyirikan. وَمَنْ لَمْ يَتَجَرَّدْ مِنَ الشِّرْكِ لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهِ. Ya. Barang siapa yang tidak lepas dari kesyirikan. Nah, maka tidak dinyatakan dia melakukan ibadah kepada Allah saja. Bal huwa musyrik. Akan tapi dia adalah orang yang musyrik. Qad ja'ala lillahi niddan. Dia telah menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, suatu konsekuensi orang yang mentauhidkan Allah itu harus menjauhi kesyirikan. Ya. Nah, kalau orang beribadah tapi masih juga tidak lepas dari kesyirikan, itu bukan lagi orang yang bertauhid, tapi orang musyrik. Nah, telah menjadikan tandingan bagi Allah, yang merupakan dosa yang paling besar. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu dambin a'bam. Wah Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasul menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, dosa yang paling besar. Sehingga dia bisa disatukan antara tauhid dan kesyirikan. Nah, orang yang bertauhid, dia harus meninggalkan kesyirikan. Dan orang yang musyrik tidak bisa dinyatakan walaupun musyrik tapi dia bertauhid, tidak. Nah, kalau ini maksud tauhidnya tauhid rububiyah, mungkin bisa jadi. Banyak orang musyrik tapi dia meyakini dalam tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Tapi sekedar tauhid rububiyah ini tidak dinyatakan seorang itu muwahhid. Nah, seperti hanya orang-orang kufar Quraisy. Mereka bertauhid dalam masalah rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi sekedar tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka seorang muwahhid, hingga mereka mentauhidkan Allah dalam beribadahan. Nah, ya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui dua perkara ini, tauhid dan syirik. Nah, ya. Pentingnya kita mengetahui kesyirikan sebagaimana pentingnya kita mengetahui tauhid. Ya. Kenapa dikatakan? Kalau kita tidak mengetahui kesyirikan, bisa jadi kita terjatuh kepada kesyirikan tersebut, disadari atau tidak disadari. Ya. Dan tentunya kita mengetahui kesyirikan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhinya. Seorang syair mengatakan, "Aradtu syarra la lisarri walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa'u fihi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tapi untuk berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Sekarang banyak orang yang menyatakan bertauhid, tapi terjatuh kepada kesyirikan. Di antara sebabnya, dia tidak mengetahui apa itu kesyirikan. Tidak paham apa itu kesyirikan. Tahu, tidak boleh syirik, tapi tidak mengetahui apa itu kesyirikan. Sehingga terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan tersebut. Nah, ada sebagian mengetahui tidak boleh berbuat bid'ah, tapi tidak mengetahui apa itu kebid'ahan. Sehingga banyak terjatuh kepada kebid'ahan. Dalam masalah ibadah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah pemahaman, dan semisalnya. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الهشوم تفيه. Dan inilah makna ucapan musannif rahimallahu taala. وفيه, dan padanya ada faedah bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. An al-ibadata ya tauhid. Perintah untuk beribadah, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-husumata fihi. Dikarenakan terjadinya husuma, ya, permusuhan antara Rasul dengan kaumnya pada masalah tauhid ini. Ya. Nah, terjadi permusuhan antara Rasul dengan musuh-musuhnya di antara kaumnya pada masalah tauhid. Nah, para anbiya, para nabi dikenal di tengah-tengah kaumnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang dijadikan rujukan. Tapi ketika nabi tersebut menyeru kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, barulah mereka menuduh nabi tersebut dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Nah, ya, dengan tuduhan pendusta, tukang sihir, gila dan lain sebagainya. Ya. Adapun sebelumnya mereka dikenal dengan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang baik di tengah-tengah mereka. Tapi ketika nabi mengatakan, "Ya qaumi budullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Maknanya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Baru mereka menentang Rasul dan juga menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Mereka mengatakan sahirun majnun. Kadzalika ma atal ladina min qabli min rasulin illa qulu sahirun aw majnun. Ya. Begitulah keadaan mereka. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka melainkan mereka mengatakan tukang sihir atau orang gila. Nah, begitu pun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya terkenal di tengah-tengah orang Quraisy sebagai orang yang terpercaya. Ya. Orang yang jujur. Tapi ketika Rasulullah mulai mendakwahkan tauhid, mengingatkan kesyirikan kepada kaumnya, ya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek kepada Rasul yang sebelumnya mereka kenal dengan orang yang tak percaya. Disebutlah sebagai kadzab, pendusta, disebut sebagai orang yang gila, disebut dengan tukang sair, tukang sihir, dan lain sebagainya. Nah, jika terjadinya permusuhan di antara para nabi dengan musuh-musuhnya, orang-orang kufar, orang-orang musyrik, dikarenakan masalah tauhid, bukan masalah kedudukan, bukan masalah jabatan, bukan masalah dunia, tapi dalam masalah ini, masalah tauhid. Nah, yang dengannya terbedakan dan terpisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Wa fi ba'd al-athar al-ilahiyah, dalam sebagian asar al-ilahiyah atau dikenal dengan hadis qudsi, ya, al-asar ilahiyah, hadis al-ilahiyah, ya, maknanya Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, inni wal jinna wal insa fi naba'in azim, sesungguhnya aku, ya, jin dan manusia dalam berita yang besar. Akhluku wa yu'badu wairi, aku menciptakan tapi selainku yang diibadahi. Wa arzuku wa yushkaru siwaya, aku memberikan rezeki tapi selainku yang disyukuri nikmat-nikmatnya. Ya. Khairi ilal ibadi nazilun, kebaikanku kepada hamba-hamba senantiasa turun, mengucur. Wa syarruhum ilayya sa'idun, dan kejelekan mereka naik kepadaku. Ya. Atahabbabu ilaihim bin ni'am, aku melimpahkan kecintaanku kepada mereka dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan. وَيَتَبَغَّدُونَ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي, dan mereka mengundang marahku dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Asakir dari Abu Darda, tapi sanad hadis ini munqati, terputus. Nah, ya. Yeah. Dan sanad yang munqati, yang terputus, termasuk di antara hadis yang dhaif. Yeah. Sehingga hadis ini, asar ini, asar yang dhaif. Nah, ya. Yeah. Quluhu haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Ucapan dalam hadis tersebut, hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dan Fathul Bari'nya, iktasara ala nafyil isra li'annahu yastada'i at-tauhida bil-iqtidah. Ya. Mencukupkan atau meringkas dengan menafikan kesyirikan. Ya. Hak hamba atas Allah tidak mengadab orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini diringkas. Nah, dengan mengatakan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak dikatakan ya, Allah tidak mengadab orang yang mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Tapi dalam lafaz ini diringkas dengan ucapan Allah tidak mengadab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa? Dikarenakan menafikan kesyirikan ini menuntut ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala secara konsekuensinya. Bil-iktidoh, dengan iktidoh, konsekuensi. Ya. Iktidoh itu maknanya alladzi la yadullu 'alal lafdz, secara lafad tidak menunjukkan kepadanya. Wala yakunu manthuqan bihi, dan juga tidak terucapkan. Ya. Walakin yakunu min daruratil lafad, akan termasuk di antara darurah lafad. Ya. Keharusan dari lafad tersebut. Ya. Orang yang tidak mempersekutukan Allah berarti dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yastad'i isbat ar-risalah bil lujum, dan menuntut menetapkan risalah ya, kerasulan bil lujum, dengan kelazimannya. Ya. Orang yang menafikan kesyirikan berarti menuntut dia menetapkan risalah kenabian. Id man kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzaba Allah. Di mana orang yang mendustakan Rasulullah SAW, sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waman kadzdzaba Allah fahuwa musyrik, dan barang siapa yang mendustakan Allah maka dia musyrik. Wahuwa mislu qaulil qa'il, dan itu seperti ucapan orang yang mengatakan man tawaddoa shahhat salatuhu, barang siapa yang berwudu maka sah salatnya. Ya. Yeah. Ayat ma'asail syurut, maknanya bersama dengan syarat-syarat yang lainnya, ya, bersama dengan semua syarat-syaratnya. Orang yang berwudu sah solatnya. Jadi pahami, ya, walaupun solatnya sambil dia tertawa terbahak-bahak, yang jelas dia berwudu berarti solatnya sah. Tidak demikian. Tapi dipahami dari ucapan ini, barang siapa yang berwudu maka sah solatnya, disertai dengan seluruh syarat-syarat sahnya sholat. Ya, intah selesai penukilan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika mendengar hadis ini, Muad mengatakan, afala ubashirun nas, tidakkah aku memberitakan kabar gembira kepada manusia? Fi istihbabu bisharatil muslim bima yasurruhu. Di sini menunjukkan tentang disunahkannya memberitakan kabar gembira kepada seorang muslim dengan perkara yang membuat dia senang. Ya, disunahkan untuk memberitakan kabar gembira. Perkara-perkara atau berita-berita yang membuat senang kaum muslimin atau saudara teman kita, hendaklah kita menyampaikannya. Nah, ini hukumnya sunnah. Seperti halnya ketika Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sekian waktu, sebulan lebih, beliau dihajar oleh Nabi saw. Beliau menyatakan taubatnya kepada Allah subhanahu wa taala dikarenakan dia ikut serta perang Tabuk tanpa ada udzur. Setelah sekian lama turun ayat yang menyatakan diterima taubatnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika turun ayat ini, ini berita gembira bagi Ka'ab ibn Malik. Para sahabat bersegera, bersegera untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Ka'ab ibn Malik. Ada yang berlari, ada yang naik kuda, ada juga yang dengan suara yang keras memberitakan kabar gembira ini kepada Ka'ab ibn Malik. Sehingga disini menunjukkan tentang disunahkannya untuk menyampaikan berita gembira kepada saudaranya, kepada temannya, kepada manusia yang lainnya. Wa fi ma kana 'ala sahabatu min al-istibsar bimithli hadha. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat berupa memberitakan kabar gembira dengan berita seperti ini. Para sahabat berusaha untuk memberitakan kabar gembira dikarenakan dengan kabar gembira itu membuat senang saudaranya, membuat bahagia saudaranya. Yang disunahkan kita memberitakan kabar gembira kepada yang lainnya. Bisyarah, kabar gembira, sesuatu yang membuat senang saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Nahtafi ilahuna insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wa ilahuna alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.